pingin ngomong sayang, aku kudu sapa sapamu, aku mintumu rahasiamu, pingin ngomong tresno, aku timbo gawe loro Konco Asik. Satenane bingung yen lagi kasmaran, mong tansah kelingan sliramu dadi pikiran. Eso awan beto ati pengen ku ming siji kowe ta impi-impi kutu kepiye aku le nyata ni aku ming wani nyawang sekoke pengin no.